berdetilan. Langkah kecil penuh makna menyentuh jiwa yang terluka. Dengan kasih kita dekati, menyulam harap di setiap hati. Walau lelah tetap melangkah demi cinta kerana Allah. Membugar dakwah, menyebar rahmat, cahaya iman menerangi jiwa. Hayya bina selamanya. Sahabat hospital Selangor, bersama hulur kasih dan sabar. Membugar dakwah, menyebar rahmat, untuk umat kita berbakti. Senyum lembut penawar duka, kata hikmah menyentuh rasa. Di sisi mereka kita ada, membawa sinar penuh cinta. Setiap insan perlukan arah, kita bimbing selamanya. Sahabat hospital Selangor, bersama hulur kasih dan sabar. Membugar dakwah, menyebar rahmat, untuk umat kita berbakti. Kita pinta hanya reda yang Maha Esa. Dalam ujian, dalam tangisan, kita hadir membawa harapan. Membugar dakwah, menyebar rahmat. Hayya bina limardatillah.